Facebook nih. Tis. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kami temulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Jangan ganggu, jangan suka mengganggu.